Ini mungkin mewakili para santri. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apa nasihat untuk santri-santri yang di masa pandemi ini belajarnya agak malas-malesan, bahkan mungkin malas ya? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, ini pertanyaan bagus sekali dan jawabannya sudah 45 menit saya sampaikan tadi. Iya. Bahwasanya dengan pandemi ini justru kita ditegur oleh Allah Ta'ala. Kalau ditegur oleh Allah, dinasihati oleh Allah dengan musibah-musibah ini, seharusnya kita tersadar betapa pentingnya thalabul ilmi, betapa pentingnya kita untuk beribadah kepada Allah, betapa pentingnya kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harusnya lebih semangat. Alhamdulillah, ustaz-ustaz kalian, wahai para santri-santri, wahai para anak-anakku, kalian diberi kesempatan dan diberi fasilitas untuk bisa belajar online. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala dan semangatlah dalam belajar. Barakallahu fikum. Kalau perlu kalian membaca kitab-kitab yang lainnya yang mendukung pelajaran-pelajaran pondok tadi, kalau ada pertanyaan dikirimkan kepada ustaz. Saya nanya ini, saya nanya itu. Sehingga tetap thalabul ilmu itu menjadi indah, menjadi sesuatu yang menyenangkan, karena kita ada interaksi interaktif ya, kita ada tanya jawab dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam.